terpahat kenangan cerita cintaku padamu. Tiada duanya, dia berjuta tidak sama. Indahnya cintamu setulus ludinmu padaku. Telah ku terima surat dan takdirnya bisa. Cinta manusia suka dan duka di dalamnya. Sedalam kesalahan cinta yang menjadi.